السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، جماعة مسجد قباء بندنساري كوتا باليبابان، الحمد لله pada malam hari ini الله جل وعلا memberi kemudahan kepada kita sekalian untuk kembali melanjutkan kajian kita yang membahas tentang As-Siratul Nabawiyah, perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Setelah sebelumnya kita menjelaskan peristiwa yang terjadi pada tahun ke-10 setelah diangkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul, yaitu 3 tahun sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan kaum muhajirin menuju ke kota Al-Madinah Nabawiyah. Allah Jalla wa'ala memberikan ni'matan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam setelah sebelumnya beliau mengalami berbagai hal-hal yang menyedihkan dalam kehidupan beliau. Diboikot oleh kaum Quraisy, di mana pemboikotan tersebut berlangsung hampir 3 tahun lamanya. Lalu kemudian beliau berupaya untuk berdakwah di luar kota Makkah, di kota Taif, namun beliau mendapatkan balasan yang menyedihkan. Dan sebelumnya wafatnya paman beliau yang selama ini memberikan perlindungan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dan dakwahnya, yaitu Abu Talib. Dilanjutkan dengan wafatnya istri beliau tercinta Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Namun setelah itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada beliau pada tahun ke-10 setelah beliau diangkat menjadi Rasul. Beliau menikahi Saudah dan Aisyah dengan perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama mana yang terlebih dahulu. Yang sahih bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam terlebih dahulu melangsungkan akad pernikahan dengan Aisyah. Kemudian setelah itu dengan Saudah bintu Zam'ah. Namun karena usia Aisyah yang masih kecil, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berkumpul dengan Aisyah kecuali 3 tahun setelahnya di kota Madinah. Dan ini bagian dari hiburan dan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam setelah cobaan demi cobaan beliau rasakan, beliau alami. Dan termasuk di antara kenikmatan yang berikutnya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam adalah dimudahkannya beliau untuk melakukan perjalanan. Perjalanan dari Makkah menuju ke Baitul Maqdis di Palestina, di negeri Syam, lalu kemudian dari Al-Aqsa berangkat ke atas dan menaiki langit demi langit hingga bertemu Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terjadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusia 51 tahun menurut pendapat yang masyhur dari pendapat para ahli sejarah. Ibn Abil Izz rahimahullah taala beliau mengatakan wa ba'da 50 wa 'amin tali usri bihi was salawatu furidat khamsan bi 50 kama qad hufizat. Dan setelah beliau berusia 50 tahun maka beliau melakukan perjalanan yang disebut al-Isra wal Mi'raj. Dan dalam peristiwa itulah ditetapkan kewajiban solat 5 waktu. Solat 5 waktu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sama seperti orang yang mengerjakan 50 kali solat. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa Al-Isra wal Mi'raj merupakan salah satu peristiwa sejarah di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur, yang populer, yang bukan hanya dikenal di kalangan ahli sejarah, bahkan di masyarakat awam kaum muslimin mereka mengetahui peristiwa ini tanpa ada pengingkaran sama sekali. Apa yang dimaksud al-Isra'u wal-Mi'raju? Al-Isra' dari kata as-sara', dia disebut as-sara', disebut juga sara', dan namanya disebut Isra'. Dan yang dimaksud al-Isra' secara makna bahasa adalah melakukan perjalanan di malam hari. Itu disebut al-Isra'. Dan al-Mi'raj itu dari kata araja ya aruju, uruj, yang artinya yas'adu, naik. Al-uruj as-su'ud artinya naik, naik ke atas. di mana Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dari bumi melewati langit demi langit. Dan yang wajib bagi seorang mukmin untuk mengimani apa saja yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Karim dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam sunnah-sunnahnya, dan mencukupkan bagi seorang muslim menerima berita dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Karena ini sangat berkaitan erat dengan permasalahan gaib. Perkara gaib itu akal tidak boleh mengintervensi di dalamnya. Kewajiban seorang muslim apa yang diberitakan oleh Allah, apa yang diberitakan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, itulah yang kita imani. Tanpa ada keraguan sama sekali. Kapankah peristiwa Al-Isra wal Mi'raj ini terjadi? Terjadi perselisihan di kalangan para ulama tentang kapan peristiwa ini terjadi, dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian menyebutkan bahwa ada lebih dari 10 pendapat ulama tentang hal ini. Ada yang mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalami peristiwa ini pada tahun ke-12 setelah beliau diangkat menjadi rasul, yaitu setahun sebelum hijrah di bulan Rabi' al-Awwal. Dan mayoritas para ulama itu lebih menguatkan pendapat ini. Meskipun ada pendapat yang lain yang telah kita sebutkan tadi. 2 tahun sebelum hijrah, yaitu di tahun yang ke-51. Tahun yang ke-51, ada yang mengatakan tahun yang ke-52. Dari usia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, beliau juga menguatkan pendapat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalami peristiwa Al-Isra wal Mi'raj itu setelah 12 tahun beliau berdakwah, yaitu setahun sebelum beliau berhijrah ke Madinah. Sebab semenjak Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai dakwah beliau di Makkah di usia beliau 40 tahun dan beliau berdakwah selama 13 tahun di Makkah dan di Madinah 10 tahun. Nah, di tahun yang ke-12, yaitu setahun sebelum hijrah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalami peristiwa ini. Diriwayatkan oleh Al-Jawzaqani dalam kitabnya Al-Abatil wal-Manakir was-Sihah wal-Mashahir, beliau meriwayatkan dengan sanadnya dari Jabir bin Abdullah dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhum, bahwa keduanya mengatakan, Jabir dan Ibn Abbas, keduanya mengatakan, wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawmal fil, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan bertepatan dengan peristiwa pasukan gajah dibinasakannya pasukan Abraha, yaumul itsnain, yaitu pada hari Senin ats-tsani asyar min syahri Rabi'il Awwal, pada tanggal 12 dari bulan Rabi'il Awwal. Dan pada bulan itu pula beliau diangkat menjadi rasul. Dan pada tanggal dan bulan itulah beliau melakukan perjalanan Al-Isra wal Mi'raj. Dan pada tanggal itu pula beliau berhijrah. Dan pada tanggal itu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Jadi ini bersamaan semua. Hari lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam 12 Rabi' al-Awwal. Beliau diangkat menjadi rasul 12 Rabi' al-Awwal. Beliau mengalami peristiwa Al-Isra wal Mi'raj 12 Rabi' al-Awwal. Beliau berhijrah 12 Rabi' al-Awwal. Beliau wafat 12 Rabiul Awal. Jadi lima peristiwa ini penanggalannya sama semua sebagaimana yang disebutkan oleh Jabir bin Abdullah dan Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Dari sini menguatkan pendapat jumhur para ahli sejarah yang mengatakan bahwa peristiwa Al-Isra wal Mi'raj itu terjadi pada bulan Rabi'ul Awal. Ini pendapat jumhur ulama. Ibnu Hazm, Ibnu Al-Athir, An-Nawawi, Ibnu Sayyidin Nas, Ibnu Juma'ah dan yang lainnya dari para ulama, mereka seluruhnya menetapkan bahwa peristiwa Al-Isra wal Mi'raj itu terjadi di bulan Rabi'ul Awal dan pada tanggal 12. Ada sebagian pendapat para ulama mengatakan di bulan Rajab. Ini yang dikuatkan oleh Ibn Abdul Barr, Qutaibah bin Sa'id, Ibn Hazm, Al-Hafidh Abdul Ghani, Al-Maqdisi. Di mana Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi mengatakan peristiwa itu terjadi di malam 27 Rajab. Ada lagi yang mengatakan peristiwa Isra'ul Mi'raj terjadi di bulan Ramadhan. Ada lagi yang mengatakan terjadi di bulan Syawal. Ada lagi yang mengatakan terjadi di bulan Dzulqa'dah. Ada pula yang mengatakan terjadinya di bulan Dzulhijjah. Jadi banyak pendapat para ulama tentang bulan berapakah terjadi peristiwa Isra'ul Mi'raj. Meskipun yang lebih kuat wallahu ta'ala alam berdasarkan riwayat yang disebutkan tadi oleh Al-Jawzaqani dengan sanadnya sampai kepada dua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jabir dan Ibnu Abbas, keduanya menetapkan peristiwa Al-Isra wal Mi'raj itu sama dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tanggal 12 Rabi' al-Awwal. Yang masyhur di negeri kita tanggal berapa? Hah? Di negeri kita tanggal berapa perayaan? Hah? Ini enggak pernah merayakan sih antum. Enggak pernah merayakan. Makanya enggak tahu. Yang masyhur di negeri kita tanggal bulan Rajab itu. Tanggal 27 Rajab. Ingat-ingat itu. Ya, itu yang masyhur dalam penanggalan 27 Rajab perayaan Isra Mi'raj. Adanya perselisihan di kalangan para ulama ini juga menjelaskan kepada kita bahwa penanggalan itu masih diperselisihkan. Dan ini juga menunjukkan bahwa dahulu para ulama itu enggak ada yang merayakan. Kalau seandainya perayaan Al-Isra wal Mi'raj sesuatu yang telah dilakukan dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan terjadi perselisihan. Oh, tiap tahun dirayakan. Setiap tahun, iya kan? Para sahabat enggak ada yang merayakan. Para tabi'in enggak ada yang merayakan. Para imam-imam, Imam Ahmad, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, tidak ada yang merayakan itu. Menunjukkan bahwa itu bukan bagian dari syariat Islam. Kita sangat memuliakan peristiwa Isra wal Mi'raj, tapi kita tidak boleh merayakan sesuatu di dalam Islam walaupun dengan alasan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu kemudian kita melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Para sahabat itu orang yang paling cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba hari lahirnya Nabi, enggak ada tiup lilinnya. Enggak ada tiup lilin. Enggak ada perayaan-perayaan. Yang dikenal di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam perayaan itu cuma dua. Apa itu? Idul Fitr dan Idul Adha. Enggak ada perayaan hijrah, perayaan Isra Mi'raj, perayaan Maulid, itu enggak ada sama sekali. Kata Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhuma, "Kullu ibadatin lam yata'abbadha ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fala ta'abbaduha." Setiap ibadah yang para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka tidak pernah melakukan ibadah itu, jangan kalian beribadah dengan cara itu. Karena seandainya itu kebaikan, kita telah didahului oleh generasi terbaiknya umat ini. Iya kan? Generasi para sahabat, para tabi'in dan tabi'u at-tabi'in. Nah, ma'asyara al-muslimin rahimakumullah, dalil-dalil yang menjelaskan tentang benarnya peristiwa Isra wal Mi'raj disebutkan di dalam Al-Quran dan lebih ditegaskan lagi dalam riwayat-riwayat yang sahihah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suratul Isra. Jadi namanya sendiri, nama peristiwa itu Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah linuriyahu min ayatina. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari. Dari mana? Dari Masjidil Haram, Makkah, ilal Masjidil Aqsa di Palestina, yang kami memberikan keberkahan di sekitarnya. Demikian pula dalam suratul Najm. Dalam suratul Najm Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa." Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali melihat Jibril dalam bentuk aslinya dalam kesempatan yang lain. Dalam kesempatan yang kedua, yaitu ketika di Sidratul Muntaha. Yang di sisi Sidratul Muntaha, di sanalah terdapat surga Allah Subhanahu wa taala. Nabi alaihi salatu wassalam melihat fisik asli Jibril alaihi salam dalam dua peristiwa. Peristiwa pertama pada saat beliau menerima wahyu di Gua Hira. Peristiwa yang kedua dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Hadis-hadis yang menjelaskan tentang peristiwa ini itu hadis-hadis yang mutawatir. Hadis-hadis yang mutawatir diriwayatkan dari banyak para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diterangkan oleh Al-Hafiz Abdul Khattab Umar bin Dihya bahwa riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang peristiwa Al-Isra wal Mi'raj itu mutawatir datang dari Umar bin Khattab, dari Ali bin Abi Talib, dari Ibnu Mas'ud, dari Abu Dzar, dari Malik bin Sa'sa'ah, dari Abu Hurairah, dari Abu Sa'id, dari Ibnu Abbas, dari Shaddad bin Aus, dari Ubay bin Ka'ab, dari Abdurrahman bin Quruq, dari Abu Habbah, Abu Layla Al-Ansari, Abdullah bin Umar, Jabir, Hudzaifah, Buraidah, Abu Ayyub, Abu Umamah, Samurah bin Jundub, Abu Al-Hamra, Suhaib Ar-Rumi, Ummu Hani, Aisyah, dan Asma putri Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhum. Di antara mereka ada yang menyebutkan kisah ini dengan panjang lebar, dan di antara mereka ada yang menyebutkan secara ringkas. Oleh karena itu peristiwa ini tidak boleh diingkari oleh seorang muslim. Orang mengingkari peristiwa ini adalah orang-orang zindiq yang mengingkari kebenaran Al-Quran Karim dan hadis-hadis yang mutawatir yang diriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya membacakan salah satu riwayat yang menjelaskan tentang kisah ini. Riwayat ini disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam sahihnya, dan juga Al-Imam Muslim rahimahullah di dalam sahihnya. Masing-masing ada tambahan lafaz dan ada pengurangan. Dari Anas bin Malik, dari Malik bin Sa'sa'ah radhiyallahu ta'ala anhuma, keduanya dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan kepada para sahabat tentang malam di mana beliau melakukan perjalanan itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bainama ana fil Hatim," ketika itu aku sedang berada di Al-Hatim. Al-Hatim itu nama lain dari Al-Hijr. Hijr di samping Ka'bah ada setengah lingkaran. Orang kalau tawaf itu enggak boleh masuk di situ. Paham ya? Itu namanya apa? Hijr. Orang-orang menyebutnya Hijr Ismail. Ini penamaan enggak ada dalam hadis-hadis, enggak ada. Itu penamaan orang-orang umum aja. Hijr. Hijr itu artinya pencegah gitu. Artinya orang ketika tawaf itu tidak boleh masuk ke dalam tempat yang disebut Hijr itu atau Hatim itu. Karena itu bagian dari Ka'bah dahulu. Jadi ketika Ka'bah itu mengalami kerusakan dan masyarakat Quraisy di masa jahiliyah, mereka mencari dana, membuka donasi kalau istilah kita sekarang. Membuka donasi, dana tidak cukup untuk menyempurnakan renovasi pembangunan Ka'bah. Sehingga mereka pun membangunnya dengan luas seperti yang kita saksikan sekarang. Seperti yang kita saksikan sekarang. Disebabkan karena kurangnya donasi yang masuk, sehingga mereka membangun Ka'bah sesuai dengan jumlah dana yang ada pada mereka. Sehingga Hijr itu tidak dimasukkan. Padahal itu merupakan bagian dari Ka'bah. Di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau punya keinginan untuk merombak Ka'bah, tapi beliau mengkhawatirkan timbulnya fitnah. Disebabkan karena banyak dari mereka yang baru masuk Islam. Walhasil, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ketika aku sedang berada di Hijr, idh atani atin, aku pun didatangi oleh seseorang. Faqad, lalu kemudian orang ini membelah, ma baina hadhihi ila hadhihi, membelah tubuhku, membelah badanku dari sini ke sini. Beliau sampai memberi isyarat dari atas ya, ujung dada ini dekat leher sampai ke bawah syi'rah, sampai mendekati rambut kemaluan. Itu dibelah dada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dioperasi. Jadi proses operasi itu sudah dilakukan oleh Jibril alaihi salam sebelum perkembangan teknologi kedokteran sekarang ini. Sudah dioperasi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fastakhraja qalbi, lalu kemudian beliau mengeluarkan kalbuku. Kalbunya dikeluarkan. Jantung Nabi sallallahu alaihi wasallam dikeluarkan. Lalu kemudian dibawakan kepadaku bitastin min zahab. Dibawakan kepadaku secawan dari emas, tempat cawan yang terbuat dari emas, mamlu'atin imanan, yang penuh berisi dengan iman. Faghusila qalbi, maka jantungku pun dibersihkan. Thumma husya, kemudian diisi. Ya, diisi dengan iman. Thumma u'idah, kemudian dikembalikan pada posisi semula. Lalu kemudian setelah itu dibawakan kepadaku dabbah, sebuah kendaraan. Kendaraan ini lebih kecil dari bakal dan lebih besar dari keledai. Warnanya putih. Itulah yang disebut al-buraq. Jadi al-buraq adalah nama kendaraan yang dikendarai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam peristiwa Al-Isra. Kendaraan ini ciri-cirinya lebih kecil dari bagal. Bagal itu peranakan antara keledai dan kuda. Jadi bagal itu lebih kecil dari kuda. Kuda besar. Bagal di bawahnya. Keledai lebih di bawahnya lagi. Lebih kecil lagi. Nah, buruk besarnya antara bagal dengan keledai. Dan ini, kata para ulama, kendaraan yang biasa dikendari oleh para nabi. Namun penukilan ini yang disebutkan oleh penulis kitab Tahrir, kata Nawawi, perlu penukilan yang sahih tentang hal ini. Walhasil, kendaraan itu disebut al-buraq. Mengapa disebut buraq? Dari kata al-barqu. Barqu. Barq itu kilat. Barq itu kilat. Artinya, mengapa disebut kendaraan itu barq? Karena kecepatannya. Karena kecepatannya. Sangat cepat sekali perjalanannya. Al-barq. Oleh karena itu telegram, tahu telegram ya, pos yang kalau dikirim lebih cepat. Kalau sekarang ada aplikasinya namanya telegram, itu bahasa Arabnya al-barqiyah, dari kata barq, karena dia lebih cepat apabila seseorang hendak mengirim surat ke wilayah yang lain. Ada pula yang mengatakan bahwa al-barq itu berasal dari kata bariq. Bariq itu sesuatu yang bersinar. Sesuatu yang bersinar. Karena kendaraan buruq ini itu bersinar. Sehingga dia disebut barq. Ada pula yang mengatakan dia disebut barq karena warnanya. Dia berwarna putih. Walhasil, inilah kendaraan yang dikendari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yada'u khatwahu 'inda aqsa tarfih. Di mana kendaraan buraq ini apabila dia melangkah, di mana pandangan akhirnya, di situlah dia meletakkan kakinya. Artinya jauh sekali. Sekali melangkah itu sejauh mata memandang. Menunjukkan kecepatannya. Lalu aku pun dibawa di atasnya. Dan disebutkan dalam sebagian riwayat yang lain yang nanti akan kita sebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam sempat memasuki Al-Masjidil Aqsa dan mengerjakan salat di sana. Kemudian setelah itu aku dibawa oleh Jibril hingga mendatangi langit dunia. Dibawa oleh Jibril alaihissalam. Dan tidak disebutkan apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengendari buraq ketika naik, itu enggak disebutkan. Yang disebutkan Nabi mengendari buraq itu dari Makkah ke Baitul Maqdis. Namun dari Baitul Maqdis ke langit tidak disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengendari buraq. Yang disebutkan bahwa Jibril alaihissalam menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke langit. Naik ke langit dunia. Lalu kemudian Jibril meminta untuk dibukakan pintu langit. Lalu ditanya, siapa ini? Maka Jibril menjawab, Jibril, siapa yang bersamamu? Muhammad. Maka penjaga pintu langit mengatakan, waqad ursila ilaih. Apakah dia telah diutus? Apakah dia telah diutus? Pertanyaan penjaga langit, apakah dia telah diutus? Yang masyhur para ulama mengatakan yang dimaksud apakah dia telah diutus, maksudnya apakah dia telah dipersiapkan untuk melakukan perjalanan hingga ke langit. Sebagian mengatakan bahwa yang dimaksud apakah dia telah diutus, maksudnya dia telah diangkat menjadi rasul. Jadi ada dua pandangan para ulama. Dan di dalam hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa tingkatan-tingkatan langit itu seorang tidak akan bisa naik ke langit dunia hingga dia harus melewati penjaga pintu langit. Setiap langit itu ada pintunya. Setiap langit ada pintunya. Apakah manusia berhasil mendarat ke bulan? Ketemu nggak dengan malaikat pembuka pintu langit? Wallahu a'lam. Benar gak manusia mendarat ke bulan? Namun bukan itu yang ingin bahas. Kalau itu benar terjadi, itu menunjukkan bahwa bulan itu belum berada di lapisan langit dunia. Berarti masih ada lagi di atasnya, yang itu adalah pintu gerbang langit dunia. Kalau memang benar berita yang menyebutkan bahwa ada manusia yang mendarat ke bulan, kalau itu benar ya, berarti itu belum memasuki langit yang ada pintu gerbangnya. Karena setiap tingkatan langit ada pintu gerbang, ada penjaganya dari malaikat. Jibril saja minta izin. Ya, dan di sini para ulama menyebutkan adab kaitannya dengan adab bertamu. Jangan nyelonong masuk ke rumah orang. Hendaknya sebelum memasuki rumah orang, minta izin terlebih dahulu. Mengetuk pintunya, adab. Sekali belum dibukakan, untuk kedua belum dibukakan, yang ketiga gak dibukakan, pulanglah. Jangan mengetuk lebih dari 3 kali. Dan kalau ketukan sekali, kemudian kamu disuruh pulang, pulanglah. Jangan ngotot untuk masuk. Karena itulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza qila lakum urji'u farji'u. Kalau dikatakan kepada kalian kembali, kembalilah kalian. Jangan tersinggung. Jangan berburuk sangka kepada pemilik rumah. Memang itu adab. Adab yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dibukakanlah pintu langit dunia. Lalu dikatakan kepadanya, marhaban bihi fa ni'mal maji'u ja. Selamat datang, sebaik-baik yang datang. Lalu dibukakan pintu tersebut. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasukinya, maka beliau pun bertemu dengan Adam alaihi salam. Lalu ia berkata, hadza abuka Adam fasallim alaihi. Kata Jibril, ini bapakmu, ini bapak manusia, Adam, ucapkan salam kepadanya. Maka aku pun mengucapkan salam kepada beliau. Dan beliau membalas ucapan salam. Lalu beliau mengatakan, marhaban bilibni salih wan nabi salih. Selamat datang, anak yang salih, nabi yang salih. Kemudian setelah itu aku dibawa lagi ke langit yang kedua, tingkatan langit yang kedua. Lalu Jibril meminta untuk dibukakan. Lalu ditanya, siapa ini? Kata beliau, Jibril, siapa yang bersamamu? Kata beliau, Muhammad. Apakah dia telah diutus? Kata Jibril, iya. Maka dia mengatakan marhaban bihi fa ni'mal maji'u ja'a fa fatah. Selamat datang, sebaik-baik yang datang. Lalu kemudian dibukakan. Ketika aku memasuki langit yang kedua, maka di sana ada Yahya. Yahya ibnu Zakaria dan Isa ibnu Maryam. Lalu kata Jibril, ini adalah Yahya dan Isa. Ucapkanlah salam kepada keduanya. Aku pun mengucapkan salam dan keduanya pun membalas. Lalu keduanya mengatakan, marhaban bil akhi salih wan nabi salih. Selamat datang saudaraku yang salih, nabi yang salih. Lalu kemudian aku dibawa ke langit yang ketiga. Lalu minta dibukakan. Lalu ditanya, siapa ini? Kata beliau, Jibril. Siapa yang bersamamu? Muhammad. Apakah dia telah diutus? Kata beliau, iya. Jadi ucapannya kurang lebih sama semua. Setiap penjaga pintu langit ini, semuanya bertanya dengan pertanyaan yang sama dan mengucapkan kalimat yang sama. Marhaban bihi. Selamat datang. Fa ni'mal maji'u ja'. Lalu aku pun masuk. Maka di sana ada Yusuf alaihi salam. Ini tingkatan langit yang ketiga. Lalu kata Jibril, ini Yusuf, ucapkanlah selamat padanya. Maka aku pun mengucapkan salam. Lalu beliau membalas. Lalu Yusuf mengatakan, marhaban bil akhi salih wan nabi salih. Lalu aku pun dibawa ke langit yang keempat. Lalu dibukakan, minta dibukakan. Kata beliau, siapa? Jibril mengatakan, Jibril. Siapa yang bersamamu? Muhammad. Apakah dia telah diutus? Iya. Lalu kemudian memasuki langit yang keempat itu, beliau bertemu dengan Idris. Kata Jibril, Idris, ini Idris, ucapkanlah salam kepadanya. Aku pun mengucapkan salam kepadanya. Lalu beliau membalas. Lalu beliau mengatakan, marhaban bil akhi salih wan nabi salih. Kemudian aku dibawa ke langit yang kelima dan meminta dibukakan. Lalu ditanya lagi, siapa ini? Kata beliau, Jibril. Siapa yang bersamamu? Muhammad. Apakah dia telah diutus? Iya. Marhaban bihi fa ni'mal maji'u ja'. Ketika aku masuk ke langit yang keberapa? Kelima. Maka beliau bertemu dengan Harun alaihissalam. Kata Jibril, ini Harun. Ucapkanlah salam kepadanya. Aku pun mengucapkan salam. Dan beliau menjawab. Lalu beliau mengatakan, marhaban bil akhi salih wan nabi salih. Lalu Jibril membawaku ke langit yang keenam dan meminta dibukakan. Siapa? Jibril. Siapa yang bersama? Muhammad. Telah diutus? Iya. Marhaban bihi fa ni'mal maji'u ja. Ketika beliau masuk, beliau bertemu dengan Musa alaihi salam. Kata Jibril, ini Musa, ucapkanlah salam kepadanya. Lalu aku mengucapkan salam dan beliau membalas. Lalu beliau mengatakan, marhaban bil akhi salih wan nabi salih. Selamat untuk saudaraku yang salih dan nabi yang salih. Ketika aku melewati Musa, Nabi Musa menangis. Nabi Musa menangis. Ini peristiwa di langit keberapa? Yang keenam. Lalu kemudian beliau ditanya, apa yang membuat engkau menangis? Kata Musa, aku menangis karena ada seorang anak yang diutus setelahku, yang dari umatnya masuk ke dalam surga melebihi jumlah umatku. Ini lebih banyak jumlah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masuk ke dalam surga daripada umatnya Nabi Musa. Semoga kita termasuk di antara mereka. Kemudian setelah itu aku dibawa menuju ke langit yang ketujuh. Lalu Jibril minta dibukakan. Siapa? Jibril. Siapa yang bersama? Muhammad. Apakah dia telah diutus? Iya. Marhaban bihi fa ni'mal maji'u ja', sebaik-baik yang datang. Ketika aku memasuki langit yang ketujuh, maka aku pun bertemu dengan Ibrahim Khalilullah alaihi salatu wassalam. Kata Jibril, ini ayahmu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam garis keturunan beliau dari Ismail, dari Ibrahim alaihi wassalam. Maka aku pun mengucapkan salam dan beliau membalas. Lalu beliau mengatakan, marhaban bil ibni salih wan nabi salih. Thumma rufi'at ilayya sidratul muntaha. Lalu kemudian diangkatlah kepadaku sidratul muntaha. Diangkatlah kepadaku sidratul muntaha. Sidratul Muntaha. Kata para ulama, mengapa ia disebut Sidratul Muntaha? Karena Sidratul Muntaha ini adalah ilmu malaikat sampai ke situ saja, tidak melampaui tempat ini, Sidratul Muntaha ini. Tidak ada seorang pun yang diizinkan untuk melampauinya kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga dia disebut Sidratul Muntaha, tidak ada yang bisa melampauinya. Walhasil Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diangkat ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha ini kata beliau, nabquha, nabq, tahu sidr ya, pohon sidr, pohon apa kalau Indonesia apa lagi namanya, bidara, pohon bidara. Tahu nggak kalau pohon bidara itu ada buahnya? Hah? Tahu nggak? Ada? Pernah makan nggak? Pernah? Di mana? Hah? Di mana? Di Balikpapan apa dia? Hah? Buahnya seperti apa? Besar ini? Nah, kalau segini keliru. Kecil aja. Nabek itu kecil. Kuning. Betul. Ya. Kenapa saya tahu? Karena itu makanan saya waktu di Yaman. Ya, pohonnya besar, berduri. Buahnya itu kayak besarnya kurang lebih kayak kersen, tahu enggak kersen? Hah? Apa itu? Seri-seri ya, ya. Kurang lebih seperti itu. Tapi bijinya lebih besar. Bijinya besar. Ya, artinya kalau dimakan tidak mengenyangkan sama sekali. Itu yang ada di dunia, tapi yang ada di Sidratul Muntaha buahnya itu, buahnya namanya nabak. Bahasa Arabnya nabak buahnya itu. Kata beliau, buahnya itu seperti qilal hajar. Ini besar, ya. Besar. Nah, seperti drum gitu besarnya kalau di Sidratul Muntaha itu. Wa idza waraquha mithlu adhanil filah, dan dedaunannya itu seperti telinga gajah. Besar. Kalau apa bidara itu kan kecil ya. Ya. Seperti telinga gajah. Lalu kemudian Jibril mengatakan, inilah Sidratul Muntaha. Maka Al-Muntaha itu akhir. Oleh karena itu berakhir pula kajian kita malam hari ini. Kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.